Ojo sela. Apane? Ojo sela. Apane? Apa wingi kanten karo sapa? Ojo karo. Apane? Apane? Ojo karo. Apane? Kebenaran, apane? Kebenaran, apane? Mampu turun dari sisi aku, yang kau tumi, piye to? Yang kau tumi, piye to?